warahmatullahi wabarakatuh. Arti ini alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Bait ke-20. Halaman 37 ya. Qala al-musannif rahmatullah alaih, wal fasidu alladhi bihi lam ta'tadid wa lam yakun binafidin idza uqid. Sebelumnya kita lihat dulu yang sebelumnya ya, yang kata musannif wa baqiya an yuqala ma huwa al-fasid, maka tinggal dikatakan apa itu fasid. Setelah sebelumnya kemarin pembahasan tentang dhabitus sahih. Dhabitus sahih di bait 19 ma ta'allaqa bihi nufudun wa i'tidadun mutlaqa. Sahih ialah yang sesuatu dengannya terkait nufud dan i'tidad. Sekarang itu sudah dibahas apa itu al-fasid. Maka beliau mulai menjelaskan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata al-muallif al-Amriti, wal fasid, yang dimaksud dengan fasid, alladhi bihi lam ta'tadid. Handphone ana belum ngecas ini kayaknya. So, Pak Eli. Hah? Apa? Enggak pakai. Oh, ya, sebentar. Enggak mau juga ini, enggak kecas juga. Something wrong. Enggak mau ngecas juga ini. Udah? Enggak. Ya. Qala wal fasidu alladhi bihi lam ta'tadid. Fasid ialah, ya, enggak mau ngecas juga ya. Sebelah sana kali. Sudah? Ah, udah ngecas. Ya. Fasid ialah alladzi bihi lam ta'tadid. Fasid ialah sesuatu yang bihi, yang dengannya, dengan kalau ada fasid tersebut, lam ta'tadid, maka tidak dianggap sesuatu tadi yang ada fasidnya. Sesuatu yang ada fasidnya tidak dianggap, apakah itu dari bentuk uqud, akad-akad, ataupun dalam bentuk ibadah. Walam yakun binafidin idza uqid, dan tidak dinamakan sebagai nafid, sebagai sebuah hal yang tercapai idza ukid, apabila diakadkan, apabila dilakukan sebuah akad, maka dia tidak nafid, akadnya ghairu nafid. Kenapa? Karena fasid. Nah, bisa dipahami sini? Nah. Baik. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya. Ainur. Silatan. Baik, cukup. Nah, wa qawluhu idza akhadha. Dan perkataan beliau idza ukit, afwan ya, idza ukit. Ya, dan kalau ada fasid lam yakun binafidin idza ukit. Maka dia tidak akan nafid apabila dilakukan suatu akad. Yubayyinulaka, maka beliau menjelaskan kepada anda annan nufuza fil uqud, bahwasanya nufuz itu pada akad, kalau fasid pada ibadah. Qala al-fasidu huwa alladhi la tu'taddu bihi minal ibadat. Beliau mengatakan al-fasid adalah alladhi la tu'taddu bihi, yang tidak dianggap kalau ada fasid tadi, kalau ada fasid tadi ya, minal ibadah, dari segala macam ibadah. Nah, ini fasid. Ya. Kemudian kata beliau wala yanfudu bihi wala yanfudu minal ubud, dan tidak akan terjadi nafid, tidak akan terjadi nufud, tidak akan terlaksana akad-akad kalau ada sebuah fasid. Nah, waqad darabna, dan kita telah memberikan amsilatan, berbagai contoh lihada wa hada. Lihada maksudnya apa? Lihada fasid pada ibadah. Wahada dan ini maksudnya apa? Nufud pada akad. Begitu. Lihada wahada. Lihada fasid pada ibadah, wahada nufud pada uqud, pada akad. Naam. Ya. Idzan kalau begitu, kullu ibadatin, setiap ibadah, tamat syurutuha, apabila telah sempurna syarat-syaratnya, wantafat mawani'uha, dan tidak didapati penghalang-penghalangnya, pembatal-pembatalnya, maka ibadah tersebut fahiya shohihatun, maka ibadah tersebut shohihah. Mu'taddun biha, maka ibadahnya mu'taddun biha, dianggap sah. Ya, bisa dipahami sini? Nah, karena nanti ada konsekuensinya. Kalau ibadahnya tersebut tidak mu'taddun biha, maka nanti ya bara'atu dzimmah tetap ada. Ya, tidak ada bara'atu dzimmah. Ya, zimmah mukallaf tetap ada, tidak gugur. Ya, tolak la yasqut, tidak gugur. Dia tetap mesti mengerjakan. Ya, diulang. Ibadah misalkan sholat. Ya, ibadahnya sholatnya lam apa namanya? Tidak mu'taddun bihi biha, maka diulang sholatnya. Ya, baik para ulama. Terus berikutnya tafadhal dibaca di sini Pak Parti. Setiap akad tamat syuruhutuhu, telah sempurna syaratnya, akad nikah, akad jual beli, akad hibah, akad wakaf, sempurna syarat-syaratnya, wantafat mawani'uhu, tidak ada penghalang-penghalangnya, pembatal-pembatalnya enggak ada, maka fahuwa shahihun nafidun, maka akad tersebut shahih nafid, sudah terlaksana. Wa ma lam tatimma syurutuh. Nah, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, au wujidat fihi al-mawani'u, atau wujidat didapati fihi pada akad tadi mawani'uhu, berbagai penghalang yang menghalangi keabsahan dari akad tadi, bahwa maka akad itu fasidun, akad tersebut fasid, la yu'taddu bihi, tidak dianggap, wala yanfud, tidak terlaksana. Ya, nanti konsekuensinya batal. tidak sah kalau memang dipaksakan berlangsungnya akad tadi, keberlangsungan hukum-hukum dari akad tadi, enggak boleh. Ya, terus lanjut Pak Pardi, wahuna bahsari. Terus wahuna bahsari dibuma lahuma lahuma takallukun bil mawadi bil mawdu'i al-bahu al-awalu hal al-fasidu wal-batilu makna huma wahidun. Yaqulu ba'dul ulama'i rahimahullah, taib. Innal fasida wal batila ma'nahuma wahidun. Di annal fasida huwa alladhi la yu'taddu bihi wa la yanfudu. Wal batilu kadalika. Fa ma'nahuma wahidun. Nah. Wahuna, maka di sini kata beliau, bahsani terdapat dua pembahasan. Lahuma ta'alluqun bil mawdu'. Yang keduanya memiliki kaitan dengan topik ini. Dua pembahasan itu memiliki kaitan dengan topik kita kali ini, fasid. Ya, al-bahthu al-awwal, pembahasan pertama. Hal fa halil fasidu, apakah fasid? Wal batilu, dan juga batil, ma'nahuma wahidun, apakah makna keduanya satu? Sama aja, maknanya sama apa beda? Yaqulu ba'dul ulama'i rahimahullah, maka sebagian ulama, semoga Allah merahmati mereka, mereka berujar, innal fasida wal batila ma'nahuma wahidun, sesungguhnya fasid dan batil maknanya adalah satu, sama. Ini yang diucapkan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah dan yang lainnya. Li'anna al-fasida huwa alladhi la yu'taddu bih wa la yanfudhu. Karena yang namanya fasid dialah yang maka sesuatu yang difasidi tadi itu berupa ibadah la yu'taddu bih, tidak dianggap. Wa la yanfudhu. Nah, kalau tadi yang fasid berupa akad, maka akadnya la yanfudhu, tidak terlaksana. Wal batil kadzalik, demikian pula batil. Ya. Batil itu ialah ibadah yang tidak dianggap, maka ibadahnya batal. Akadnya la yanfut, akadnya fasid, batil, batal, maka akadnya la yanfut. Nah itu. Ya, wa ma'nahuma wahidun. Makna keduanya adalah sama. Ini dijelaskan oleh para usuliyun dari kalangan Syafi'iyah. Ya. Semisal dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid bin ya, bin Muhammad Ali Quds di kitab beliau Lataiful Isyarat, beliau mengatakan wal fasid alladhi huwa bi ma'na al batil wa anna lafdhi fasidi wal batili isman li musamman wahidin fahuma mutaradifani. Kata Syekh Abdul Hamid, ya, Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, beliau mengatakan fasid, ya, yang maknanya adalah batil. Bahwa kedua lafaz tersebut, fasid dan batil, keduanya adalah isim yang sama, satu. Dia keduanya adalah muradif, sinonim, satu sama lain. Ya, sama aja. Ini dikatakan pula oleh Syekh Khatib Al-Minangkabawi, nah, dari kalangan usuliyyin Syafi'iyah mutaakhirah. Mutaakhirin beliau juga mengatakan demikian. Ya, bahwasanya batil dan fasid maknanya adalah sama. Ya, kecuali nanti pada beberapa kasus. Yang paling masyhurnya itu pada kasus haji dan menikah. Baik. Saja yang bacain biar cepat ya. Mulai ngantuk ini. Tadi gelas saya mana ya? Gelas kefir. Udah enggak apa-apa situ, biar. Udah habis kefirnya kok. Kefir. Kayak yogurt lah. Ya. Cuman kefir ini lebih kokoh. Lebih sejati. Mana lagi tadi? Hah? Yang mana sekarang? Wa yaqulu ba'du ba'dul ulama. Wa yaqulu ba'dul ulama rahimallah al bainahuma farqun. Nah, sebagian bal bainahuma farqun. Sebagian ulama yang lain berpendapat justru pada keduanya itu terdapat perbedaan. Ya, pada masalah fasid dan batil terdapat perbedaan. Famanuhiya anhu lidatihi fahuwa batilun, maka apa saja yang dilarang dari zatnya bukan sifatnya, maka sesuatu tersebut batil dan fasid. Wa manuhiya anhu, dan apa saja yang dilarang li wasfihi karena sifatnya bukan zatnya, maka sesuatu tersebut fasid. Ya, fasid bahwa fasid. Kalau ulama Syafi'iyah enggak, sama aja. Ya. Ulama Hanabilah juga demikian. Qalu, mereka berkata, masalah misalkan bai'ul maitati batilun. Ah, jual beli bangkai gimana? Batil. Nah, bukan fasid, tapi batil, kata mereka. Kalau ulama Syafi'iyah Hanabilah fasid, batil, sama. Ya, jual beli bangkai batil. Kenapa? Li'annahu manhiyun anhu lidatihi. Karena jual beli bangkai itu dilarang karena zatnya yang diperjualbelikan. Zatnya yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Bisa dipahami sini? Itu enggak boleh. Kemudian Wa idza ba'a sa'an minal burri bi sa'aini fa huwa fasidun. Nah, kemudian apabila ada yang berjual beli dengan menjual satu sok dari bur gandum, dia jual satu sok dari gandum, dia jual dengan harga bi sa'aini, dengan dua sok dari bur juga, bahwa fasidun, maka jual beli ini fasid. Kenapa? Karena bur gandum zatnya halal, tapi yang haram jual belinya apa? Sifatnya. Tapi kalau jual beli tadi bangkai, jual beli daging babi, itu sudah pada zatnya yang enggak diperkenankan untuk diperjualbelikan, haram. Bisa dipahami sini? Baik. Li'anna aslal bay'il burri bil burri ma'a tasawi sahihun. Karena hukum asalnya adalah jual beli gandum, itu ya dibelinya dengan gandum juga ma'a tasawi, setara ukurannya, sama. Maka kalau demikian baru dikatakan sahihun, sah jual belinya. Lakinnahu biziyadati wa huwa nisfun, akan tetapi yang tadi dengan tambahan yaitu setengah. Ya, kan dia menjual satu sok gandum dengan dua sok gandum juga. Sara fasidan, jadilah jual beli tadi fasid. Kenapa bukan batil? Karena zat dari gandum adalah halal. Boleh enggak jualan gandum? Boleh. Tapi kayak tadi, boleh enggak jualan bangkai? Enggak boleh. Jualan daging babi boleh tak? Tak boleh. Paham sini? Pak Edi? Understand? Masya Allah. Ya, mana lagi tadi sekarang? Lakinna aksarul fuqaha'i. Lakinna, akan tetapi aksara mayoritas al-fuqaha ahli fikih minal hanabilati, dari kalangan hanabilah ulama mazhab Hanbali, tambahin Syafi'iyah juga, ya. Yaqulun, mereka mengatakan la farqa bainal fasidi wal batil. Enggak ada bedanya antara fasid dan batil, sama aja. Walihada, oleh karena itu tajiduhum, anda akan mendapati mereka, yaitu hum, yaitu hal Hanabilah Hanbaliyun, yaqulun, mereka mengatakan, kata mereka, tabatulus sholatu bikada wa tabatulus shaumu bikada. Sholat itu batal bikada karena hal ini, atau puasa itu batal dengan apa? Karena hal ini. Ma'annaha mas'alatun khilafiyatun, padahal yang dikatakan batal oleh kalangan ulama Hanabilah itu adalah perkara khilafiyah, perselisihan pendapat. Ya. Wala yufarriquna bainal batili wal fasili, maka mereka tidak membedakan antara batil dan fasil. Ya, mereka tidak bedakan antara batil dan fasil. Ya. Apa itu batil? Ya, batil kalau dikatakan oleh Juwaini, ma ya ta'alaqu bihi nufut wala yutaddu bihi, itu yang fasid kita kenal sekarang. Ya. Nah, karena dalam Syafi'iyah sama. Ya, secara istilah dia adalah diddu sahih. Lawan dari kata sahih, sahih batil. Ya. Baik. Nah, kalau sebuah ibadah dikatakan batil, ya, dikatakan batil, maka nanti akan ada konsekuensinya, berbagai konsekuensi. Ya, insya Allah akan disebutkan. Berikutnya, kita langsung baca aja. Wa tahriru madhhabil Hanabilati, dan tahrir, ya, penegasan madhab Hanbali, annal fasida, bahwasanya fasid, wal batila, dan batil, maknahuma wahidun, maknanya adalah wahid, sama, satu. Ya, illa fi maudi'aini, kecuali di dua tempat. Ya, kecuali di dua tempat. Nanti itu ya. Pada masalah nikah. Dan juga pada masalah haji. Nanti disebutkan oleh beliau, ya, tenang aja. Walaka antu abbira, maka Anda boleh untuk mengungkapkan bil batil awil bil aw bil fasad. Anda boleh mengungkapkan itu batil atau dengan fasad, sama aja. Taqul, Anda boleh mengatakan tabtulus salatu bikada wa tabsulus salatu bikada. Anda boleh mengatakan salat ini batal dengan karena ini, atau salat ini fasid karena hal itu. Nah, sama aja. Ya. Unzur ila tasarrufihim fi ta'lifi. Maka unzur, lihatlah ila tasarrufihim, kepada ya tasarruf mereka fi ta'lif, yaitu apa yang mereka tulis di kitab, dalam penulisan-penulisan mereka. Tajiduhum, maka Anda akan mendapati mereka fi sholati masalah, di dalam pembahasan sholat, misalkan yaqulun, mereka akan mengatakan mubtilatus sholatu, hal-hal yang membatalkan sholat. Wa fi shaum, tetapi dalam pembahasan shaum mereka mengatakan mufsidatus shaum, hal-hal yang merusak puasa. Wa fil wudu, nawaqidul wudu, dan dalam masalah wudu ada yang kita kenal kan, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Nah, ngantuk ya. Qala, mana sekarang? Wa kullu hadha yadullu ala annaha la yarawna fi hadha farqan, dan semuanya ini yadullu, menunjukkan ala annahum, bahwasanya mereka, ya, kalangan ulama Hanabilah, la yarawna, mereka tidak menganggap fi hadha, dalam masalah ini adanya farqan, mereka tidak menganggap dalam masalah ini adanya perbedaan pendapat. Wa annal maqsudata huwa al ma'na, maka yang maksudnya, yang intinya kata mereka, maksudnya adalah maknanya. Illa fi maudi'aini, kecuali di dua tempat. Yang pertama, maudi'ul awal fil haji, pada masalah haji. Qalu al-hajju al-fasidu huwa alladhi jama'a la fiha. Jama'a fihi qabla tahalluli al-awwali. Pada masalah haji, contoh, mereka menyatakan haji itu akan fasid apabila seseorang menyetubuhi istrinya tentunya. Menyetubuhi istrinya, dia berjima fihi qabla tahalluli al-awwal. Sebelum tahalul yang pertama. Ya, tahalul yang pertama tanggal berapa ini? Tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu ketika antum habis sholat subuh dari Muzdalifah berjalan beranjak menuju Mina. Nanti di Mina sampai di waktu duha melempar jumrah yang pertama. Setelah melempar jumrah yang pertama, antum menyembelih. Nah, yang nyembelih bukan antum, travel antum. Antum bayar uang aja. Menyembelih. Kemudian tahallul. Ya, kemudian apa? Tahallul, cukur rambut. Nah, setelah tahallul itu dikatakan tahallul awal. Ya, tahallul apa? Awal. Karena tanggal 10 ada beberapa amalan haji. Yaitu yang pertama ke Mina melempar jumrah. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua menyembelih. Yang ketiga apa? Tahallul. Nah, yang keempat adalah tawaf ifadah. Nanti kalau setelah tahallul yang pertama, antum udah boleh lepas ihram, pakai baju biasa, pakai gamis, ya, pakai parfum lagi, rapi lagi. Nah, kalau sudah tawaf ifadah, tapi kalau tadi setelah tahallul yang pertama, cuman boleh ngelepas ihram, ganti baju biasa, enggak boleh berjima kalau bawa istri, ya kalau kemujang ya udah. Nah ya, ini nggak boleh berjima. Nah perhatikan ya. Nah kalau sudah tawaf ifadah tanggal 10 juga tawaf ifadah sudah selesai baru boleh berjima. Ini masalah kalau jima sebelum tawaf yang kedua, masih di waktu tawaf yang tahallul ya. Yang pertama bukan tawaf ya, tahallul. Nah. Oh, lah. Ngerti sini ya? Jadi tanggal 10 ada berapa amalan haji? 4. Dari tanggal 10 selepas subuh dari Muzdalifah ke Mina melempar jumrah. Ini yang pertama. Yang kedua menyembelih. Yang ketiga tahallul. Ini kalau udah tahallul pertama, boleh ngapa-ngapain kecuali jima. Boleh lepas baju ihram. Yang keempat di hari tanggal 10 juga, yaitu apa? Tawaf ifadah. Ya, kalau sudah selesai tawaf ifadah, baru boleh jima masyahrul. Sabar. Ya. Sabar. Nah. Ya, perhatikan. Ya, al-maudi'ul awal fil hajj qalu al-hajjul fasidu huwa alladhi jama'a fihi qabla ta'arudi al-awal. Haji itu akan fasid apabila seseorang menjima istrinya sebelum tahallul yang pertama. Ya, qabla tahallul al-awwal. Ini enggak boleh. Ya. Wal hajju al-batil. Nah, tadi kalau fasid, sekarang hajinya batil. Hajinya batil itu gimana? Huwallazi kafara bihi. Yaitu yang dia kafir keluar dari Islam ketika lagi haji, yakni irtadda 'anil islami wa huwa fi asna'il nusuki, yaitu ketika dia keluar dari Islam murtad ketika dia di tengah-tengah peribadatan, di tengah nusuk. Nah, tiba-tiba datang setan bentuk jin dan manusia, akhirnya menggoda dia masuk Kristen, masuk kafir, masuk agama itu dan itu, ya. Maka hajinya fasid apa batil? Hajinya gimana? Batil apa fasid? Batil. Kalau hukum haji yang batil, konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa kalau apa namanya? Tidak wajib melanjutkan ritual haji kalau dia nanti tobat. tobatnya di saat itu juga enggak wajib, pulang lagi dari awal. Nah, kalau fasid teruskan. Ya, kalau dia fasid teruskan. Ya, bisa dipahami sini? Kalau fasid tetap wajib melanjutkan, tapi nanti mengkodoknya. Kapan itu dikodok? Tahun depan. Apa tadi yang lewat? Nah, begitu. Qala. Wa fahal yakhtalifu al-hukmu, apakah hukumnya itu berbeda antara fasid dan batil? Naam, ia berbeda. Yakhtalifu al-hukmu, berbeda hukumnya. Al-fasidu yalzamuhu al-mudiyyu fihi. Ya, kalau fasid itu yang yalzamuhu, yang wajib baginya, al-mudiyyu untuk meneruskannya. Dia wajib nerusin. Dia jima, enggak sabar. Belum tahu ifadah, udah jima. Sabar kalau kok istri. Ya mungkin udah 2 minggu, 3 minggu. Ya ainur ya. Ya bawa istri bengong aja kan. Ya, atau ketika dia bawa istri, istrinya lagi haid. Nah. Ya, pas istrinya suci, bermulai ibadah haji. Ya. Baru ihram, ya, baru ihram di miqat. Ya. Ah, bengong, Indomie bawa dia tuh ke sono ke Mekah. Ya. Nah, kemudian ketika istrinya suci, belum tahallul awal. Iya. Ya, ya. Belum tawaf ifadah. Kalau tahallul awal cuma membolehkan lepas baju ihram. Baik, berikutnya. Mana lagi tadi? Yalzamu al-mudi. Dia wajib meneruskan al-mudi. Hajinya tadi. Kalau hajinya fasid. Wal batilu, ya betul. Nah, kalau batil ya sudah batal. Fala yalzamuhu syai'un minal ihrami, maka tidak wajib sedikit pun dari kegiatan-kegiatan ihram. Udah enggak ada lagi. Jadi kalau mau haji dari awal, ketika dia ini balik lagi, dia murtad, naudzubillah. Kemudian mikir-mikir, wah, ternyata benar ya inna dina indallahil Islam. Wah, ternyata cuma Islam, balik lagi ke Islam dah. Ya, dia mau nerusin lagi, saya terusin lagi tadi hajinya ke pembimbingnya. Ah, si murtad yang masuk Islam lagi ini. Oh, gak bisa, ulang lagi dari awal. Ya. Qala. Fa in aslama ba'da irtidadihi. Nah, apabila dia masuk Islam setelah murtadnya, la yabni ala ihramihi al-awwal. Fa innahu batala, li'annahu batala. Nah, apabila dia masuk Islam setelah murtadnya dia tadi, maka la yabni, tidaklah dia membangun hukum di atas kejadian tadi, ala ihramihi al awal, untuk berihram lagi seperti awal. Kenapa? Enggak perlu lagi, li'annahu batal, karena ibadah yang dia telah lakukan sudah batal. Wa hadha huwal mawdi'ul awwal alladhi yufarriqu fiha fuqaha'un. Maka ini adalah mawdi', topik yang pertama yang para ahli fikih berselisih tentangnya. Ya. Wal Hanabilatu rahimahumullah. Ya. Mana lewat ya? Ah ya. Al-Hanabilatu rahimahullah taala bainal batili wal fasidi. Ya. Wa hadha alladhi mawdi'ul awal alladhi yufarriqu fihi fuqaha'u al-Hanabilah. Al-Hanabilati rahimahullah bainal batili wal fasidi. Maka ini adalah topik yang pertama ya, yang dibedakan oleh para ulama Hanabilah terkait antara batil dan fasid. Itu topik yang pertama, masalah haji. Ya. Tapi dalam selain dalam masalah ini Hanabilah sepakat dengan Syafi'iyah. Semuanya fasid batil itu maknanya satu, sama aja. Qala. Oh, masyaallah. Wal mawdi'u tsani fil nikah. Ya, tempat perbedaan yang kedua yaitu dalam masalah pernikahan. Misalnya dzalik, misalnya ayalah rajulun tazawwaja imra'atan fi iddatiha. Hah? Kok lewat ya? Udah mulai ngantuk nih. Qalu mereka mengatakan idza aqada aqdan muttafaqan ala fasadihi fahuwa batilun wa idza aqada aqdan mukhtalafan fihi fahuwa fasidun. Nah, mereka mengatakan apabila seseorang melakukan akad aqdan, sebuah akad muttafaqan, yang akad tersebut disepakati ala fasadihi, atas fasidnya, bahwa batil, maka akad tersebut batil menurut mereka. Wa idza aqada aqdan mukhtalafan fihi fahuwa fasid. Namun apabila mereka membuat akad, sebuah akad yang diperselisihkan, maka akad tersebut adalah fasid. Misalu dzalik contohnya ialah rajulun tazawwaja imra'atan. Itu seseorang menikahi seorang wanita. Seorang pria menikahi seorang wanita. Fi iddatiha. Ketika wanita itu masa iddahnya. Ya, masa iddahnya dia belum selesai. Ya. Misalkan dia ya dicerai suaminya, masa iddahnya adalah 3 kali 3 kuru. Ya, 3 kuru ini masa suci atau masa haid. Nah, itu salah satu dari itu. Taruhlah masa suci. Nah, itu wal iddatu li ghairihi, sedangkan iddah itu untuk bukan milik dia. Li ghairihi maksudnya apa? Milik mantan si suami wanita tadi ya, karena sang suamilah yang paling berhak untuk rujuk. Nah, untuk rujuk. Nah, jadi misalkan ya baru ditalak satu, talak dua ya. Nah, ini masih iddah, enggak boleh. Ya, talak tiga nggak boleh, atau ketika suaminya itu meninggal ya, nah, itu nggak boleh. Masa iddah, sabar sini Pak Hadi, jangan buru-buru, dikit-dikit MPS, jangan buru-buru, tunggu. Nah, ya salaf dahulu ngitung, kalau ada janda dihitung iddahnya. Ummu Salamah ketika suaminya wafat, Abu Salamah ini wafat, ada ngitung iddahnya. Rasulullah ngitung, Abu Bakar ngitung, Abu Bakar juga ngitung, yang lain ngitung. Nah, bulan sebuah hari belum nih. Nah, akhirnya Abu Bakar maju, enggak jadi. Rasul pernah kasih kode, Rasul maju. Gitu Pak Hadi, jangan buru-buru. Baru meninggal suaminya langsung dikasih doa ya, anti ini doanya nih, Allahumma ajirni musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah musibah atas yang menimpa aku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Jangan gitu Pak Hadi ya. Pak Ratman sabar ya. Tunggu masa iddahnya itu. Barangkali lebih, ya. Bisa dipahami nggak? Paham sini. Oh, saya Ismail kalau begini mah paham. Langsung melek dia ngantuk-ngantuk juga. Apa ini? Ya. Aiyah. Fal'aqdu, maka akadnya kalau dia nikah nih, itu masih masa iddah. Dia paksain. Aduh, nggak tahan ini. Wah. Nanti kalau saya nikahin iddahnya berakhir, saya keburu dinas luar kota. Sabar Pak Adi, mau dikirim ke Vietnam sama Bregiston. Hah? Iya, kalau nanti hari saya pulang dari Vietnam diserobot Ainur. Ya kan, tukang nyalip. Waduh, kalau begini udahlah. Nah, siapa cepat dia dapat gitu. Akhirnya nikah juga di masih indah, enggak sah. Fal aqdu batilun kata sih. Akadnya batil. Li annal ulama, karena para ulama mujmi'una telah bersepakat ala fasadi nikahi man tazawwaja imra'atan fi iddatiha. Karena para ulama bersepakat atas rusaknya nikah seseorang yang menikahi wanita dalam masa iddahnya. Enggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, wala tazimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Kok ngomong-ngomong jadi aneh sih yang bangun? Tadi kayaknya aneh ngantuk ya. Kok jadi aneh sekarang yang semangat ya? Ya Allah. Nah. Anwar ketawa lagi ini. Aduh, ente juga semangat juga. Lihat nih ayatnya nih. Ya, lihat. Dengerin nih Mas Hadi, dengerin. Ini Al-Baqarah nih, antum kan udah hafal Al-Baqarah nih. Mas Sapi. Hah? Jangan asal serobot aja tuh. Fala ta'zibu, janganlah kamu berazam sangat kuat. Ya, uqdatan nikah, ingin melaksanakan akad nikah kepada seorang wanita, hatta ya belukul kitabu ajalah, sampai nanti ya berakhir masa idahnya, kurang lebih terjemahnya bebas gitu. Hatta ya belukul kitabu, sampai nanti penulisannya itu, penulisan masa idahnya berakhir, ajalah, akan berakhir penulisan masa idahnya. Itu Pak Hadi. Ya, ya. Hah? Kenapa? Oh iya. Tapi kalau misalkan ya suaminya meninggal, istrinya itu lagi hamil 9 bulan, enggak berlaku. Ya, enggak berlaku iddah yang normal. Itu berarti ketika melahirkan suaminya sudah boleh dinikahi. Ya, misalkan istrinya melahirkan lagi hamil 9 bulan 10 hari. Suaminya meninggal 9 bulan 11 hari melahirkan. Nah, ketika melahirkan boleh Pak Hadi nikahi. Tapi dukulnya jimanya entar. Indomie dulu 40 hari. Baru nikah Indomie. Nah. Baru nikah Indomie begitu. Ya, apa? Oh, Pak Hadi yang nafsu kayaknya. Sabar ya. Misalun akhor contoh panikahu batilun. Maka nikahnya batil. Misalun akhor contoh yang lain, rajulun seseorang. Nah, ini Pak Hadi lagi. Ya, rajulun seseorang. Lagi nih siapa lagi nih? Pak Hadi ya kan. Tazawwaja imra'atan, menikahi seorang wanita. Bila syuhudin tanpa saksi, waduh gawat ini Pak Edi. Gak boleh kata Nabi lah nikah illa biwaliyin wa syahidain. Gak boleh, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi. Nah, gak boleh Pak Edi. Ya, kawin lari antum. Kawin lari gak boleh. Ya, mesti ada walinya. Ya. Panikahu, maka nikahnya fasidun. Nikahnya fasid. Loh, kok bukan batil, malah fasid? Nah ini, dibedain ya. Ini juga kalau dalam Hanabilah, tadi dikatakan Hanabilah kan sama. Fasid, batil itu maknanya sama. Kecuali dalam dua masalah. Masalah haji tadi, ya, dan juga masalah nikah. Kalau dalam Syafi'iyah, itu ada empat. Ya. Ada empat kasus. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi di kitab beliau At-Taqa'iq, ada empat kasus. Ya, batil dan fasid itu maknanya beda, yaitu akad kitabah, ya, kemudian khulu, haji dan ariyah. Sebenarnya ini yang lebih layak dikedepankan oleh Syekh karena namanya Nadzam Barakat Al-Amriti ini, ya, ini dibangun di atas mazhab Syafi'i. Beliau Al-Amriti Syafi'iyah mengutip dari Al-Imam Al-Juwayni yang penulis aslinya. Itu Al-Warqah Syafi'iyah. Ya, cuman karena Syekh Abdul Utsaimin hidup di Saudi, mayoritas Hanbali, ngasih contohnya Hanbali. Tapi kalau Syafi'i itu ada empat. Pada kasus Ariyah dibedakan, pada kasus Kitabah, pada kasus sama ini haji dan juga nikah. Ya. Qala. Wan nikahu fasidun, nikahnya fasid kok tanpa saksi. Kalau tadi nikah pada ketika masa iddah batil. Nah, ya, batil. Kalau fasid memangnya enggak sepakat para ulama? Oh, enggak sepakat. Ya, ulama Ahlussunnah maksud saya bukan Syiah ya, bukan Syiah Rafidhah. Ahlussunnah. Syiah Rafidhah enggak masuk kumpul, enggak masuk hitungan. Ahlussunnah. Ya, karena nanti kalangan Hanafiyah mereka memperbolehkan. Wah, asik pindah madhab kita nih. Gak boleh begitu. Ya, kalangan Hanafiyah boleh memperbolehkan. Mengkiaskan apa? Seorang wanita boleh jual beli tanpa wali dan saksi. Kan akadnya. Datang akhwat ke warungnya, ke warung, ke toko Pak Hadi. Ya. Beli apa, Neng? Ya, beli ini seperangkat, ya. alat kebersihan, ya. Tanpa tadi nggak perlu nanya mana walinya, mana saksinya, nah nggak perlu kan, sah nggak? Sah, akadnya sah nggak? Sah. Nah kata Ahnaf, kata kalangan Hanafiyun begitu juga wanita, ya. Adapun hadis-hadis yang seperti ini mereka lemahkan, ya, mereka lemahkan. Yang la nikah illa biwaliin wa syahidain itu mereka nafikan. Bukan yang enggak tahu, ya. Atau mereka takwil, ya, mereka takwil. Baik. Li'anna al-ulama'a ikhtalafu fi, karena para ulama berselisih tentang hal ini. Tuh, berselisih. Berselisih terkait nikah tanpa saksi, ya, berselisih. Beda tadi sama nikah ada masa iddah, bersepakat semuanya enggak boleh. Hanafiyahnya, Syafi'iyahnya, Hanabilahnya, Malikiyahnya enggak boleh Pak Hadi. Ya kok Pak Hadi itu sih? Kita benar-benar ngamalin lah gitu. Bahaya nih, jangan dah. Ganti. Mas Powo. Baik, nah. Hal tushtaratu syahadatu fi aqdi nikahi amla, apakah dipersyaratkan adanya saksi pada akad nikah amla atau tidak? Fabina'an alaih, maka berdasarkan hal ini naqul, ya, kita katakan al-aqdu fasidun, akadnya tersebut fasid. Hal yakhtalifun hukmu bainal aqdi wal fasidi wal batili, apakah berbeda hukum antara akad yang fasid dengan akad yang batil? Beda enggak? Na'am yakhtalifu, iya berbeda. Fil aqdil batili yajibu at-tafriqu bainahuma fawran. Nah, pada akad nikah yang batil tadi, nikahin wanita janda dalam masa iddah, itu wajib dipisah bainahuma antara keduanya fauran, dengan segera. Enggak butuh lagi istikharah. Enggak butuh lagi. Nah, terus gimana nih kalau sudah dukhul? Waduh. Jadi akhwatnya salah ngitung. Ini saya nih udah 3 kali suci, padahal 2, lupa dia. Lupa nikah, dukhul bulan madu 3 hari. Ya kan? 3 hari. Terus pas suaminya mau pulang, ya, suaminya ditahan sama dia. Kenapa bang? 7 hari. Kan boleh dalam hadis sauda, ya enggak? Ya, Nabi sesalam kata Nabi, ya boleh 7 hari, tapi nanti kamu ganti. Ya. Boleh akhirnya 7 hari. 7 hari lagi. 7 hari dukulnya itu. Pas sepekan kemudian baru tersadar. Astagfirullah, saya baru 2 hari. 2 kali itu masa bersuci, ya, baru 2 kali kuruk. Lo. Berarti masih masa iddah. Berarti nikahnya fasid atau batil? batil. Saat itu tafriq, dipisah. Fauron dengan segera. Ya. La yuhtaju ila talaqin. Enggak butuh lagi talak. Suaminya enggak butuh lagi. Ya udah, kamu saya talak. Atau istrinya, "Bang, saya mau khuluq." Kenapa? Kemarin masih dua kali khuluq. Lebih itu kurang banget. Ya, ini apa ini nyolong setahun gitu ya. Nyolong setahun. Enggak bisa. Udah tanpa adanya cerai sudah mesti dipisah. Tahan sini. Nah. Apa? Apa war? Nikah lagi. Nikah lagi. Ya boleh, tunggu. Ya, barangkali lagi. Sudah ya. Saya jadi seger lagi soalnya. Sampai asar untuk. Ya, tapi kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Tepat dulu ya.